Ya, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asatidzah kiram, para ustaz, para ustazah dan juga staf SDIT ya Bunaya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sama-sama kita saling mendoakan ya. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan juga di waktu-waktu yang lainnya di luar Ramadan. Allah terima menjadi amal saleh yang memperberat timbangan amal kebaikan kita di yaumul hisab. Amin rabbal alamin. Dan di antara nasihat para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, in min thawabil hasanah al hasanata ba'daha. Di antara ganjaran kebaikan dari sebuah amalan yang hasanah, amalan yang baik, adalah seseorang itu bisa melakukan amalan kebaikan setelahnya. Maka di antara indikasi amalan Ramadan kita diterima adalah kita diberi hidayah oleh Allah untuk istiqomah, untuk terus beramal soleh, beramal kebaikan. Maka jangan larut pada euforia Idul Fitri ya, makan-makan senang-senang libur, kemudian jadi libur terus. Namun hendaknya kita bersegera lagi untuk melakukan amal soleh. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau kamu sudah selesai dengan suatu amalan, maka bangkitlah lagi untuk melakukan amalan yang lain. Maka di hari ini kita lanjutkan lagi amalan, salah satu amalan soleh, salah satu amalan ibadah yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu menuntut ilmu. Ya. Dan seperti biasa, di hari Jumat siang ini kita membahas kitab Al-Qawlus Sadid fi Maqasidit Tauhid, yang merupakan syarat agar kita tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ini syarah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya, seperti biasa saya akan tampilkan kitabnya di sini. Ya, bagi yang punya kitab bisa di halaman 41. Kalau yang PDF, ini halaman 43. Bab maja'a firruqa wat-tama'im. Bab maja'a firruqa wat-tama'imi. Bab dalil-dalil tentang ruqyah, tentang jimat. Ruqyah dan jimat. Perhatikan ya, di sini membahas tentang ruqyah dan jimat. Menunjukkan bahwasanya ruqyah dan jimat ini sangat terkait dengan masalah tauhid. Karena ini kan kitabnya kitab at-tauhid. Masalah ruqyah dan jimat ini terkait dengan masalah tauhid dan juga masalah syirik. Tentang apa itu ruqyah dan apa itu jimat nanti akan dijelaskan oleh penulis, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di matan kitab tauhid di sini. Jadi kita skip dulu, biasanya kita bahas definisi di awal, namun kita skip dulu karena nanti penulis akan menjelaskan. Jadi sini metodenya beliau jelaskan dulu dalilnya, baru setelah itu beliau jelaskan definisinya. Ya, di sini beliau membawakan hadis. Fi sahihi, dalam hadis yang sahih, an Abi Bashirin al Ansari radhiyallahu anhu. Dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Bahwasanya Abu Bashir ini pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut di sebagian safar. Farsala rasulan. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu mengutus orang utusan. Ketika sedang safar, Nabi mengutus orang utusan untuk pergi ke tempat yang lain. Dan Nabi berpesan, Pesan Nabi adalah alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa quti'at. Pesan Nabi hendaknya jangan sampai seseorang itu, perhatikan ya, alla yabqayanna. Ini apa namanya? Fi'il mudhari yang fa'ilnya adalah orang ketiga. Nabi kan sedang ngomong dengan utusan, orang yang akan diutus. Tapi di sini fi'ilnya berupa fi'il mudhari dengan subjek orang ketiga. Bukan orang kedua, bukan kamu. Tapi hendaknya seseorang. Allah ya baqiyan, hendaknya seseorang jangan membiarkan. Arti pesan Nabi ini tidak hanya berlaku untuk si utusan. Tapi ini Nabi berpesan secara umum orang nggak boleh seperti ini. Nanti kamu kalau sudah sampai daerah tempat kamu diutus, kamu sampaikan ini. Ini faedah dari Nabi menggunakan fi'il dengan subjek orang ketiga. La yabqayanna, janganlah seseorang itu membiarkan fi raqabati ba'irin, di leher ontanya ada qiladatun min watarin. Ada qiladah, ada ikatan yang terbuat dari watar. Watar disebutkan oleh para ulama maknanya adalah asabun mithlul khaytil matin. Kanu yashudduna bihi tarafail qaus atau tarafail qus. Watar adalah sebuah ikatan, sebuah tali pengikat yang mirip-mirip dengan khaytul matin, tali yang kuat, mungkin tambang ya, tambang. Watar sebuah tambang, sebuah tali tambang yang biasa digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk mengikat ujung-ujung panah, busur panah, kus. Jadi kalau teman-teman yang suka atau pernah latihan panah, itu kan busur panah yang lengkung itu bagian ujungnya kan harus diikat. Dan ikatannya harus kuat. Ikatannya harus kuat. Menggunakan tali yang kuat. Ya, beda dengan tali untuk nariknya itu mungkin tali yang bisa yang kecil gitu. Tapi kalau untuk ikat ujung-ujungnya itu harus tali yang kuat. Nah, itu watar. Au qiladatun atau dalam lafaz yang lain, lafadznya bukan qiladatun min watarin, namun hanya qiladatun saja. Ya, kalau di apa namanya di PDF ini diperjelas dengan adanya tanda strip 2. Jadi ini menunjukkan ini lafadz yang lain. Ya, lafadz yang lain fi raqabati ba'irin qiladatun saja. Dan sebagian lafadz fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin. Adanya perbedaan lafaz seperti ini memberikan kita faedah bahwasanya yang dilarang oleh Nabi tidak hanya watar. Tidak hanya tali yang diikatkan di unta yang terbuat dari watar. Tapi semua kiladah, semua tali ikatan. Illa kuti'at, kecuali harus diputuskan. Harus diambil, harus dilepaskan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, hadisnya sahih. Yang Nabi katakan, janganlah seseorang itu membiarkan ada di leher ontanya jimat berupa tali yang digantungkan di lehernya. Jadi kilada di sini ikatan yang untuk keselamatan ontanya, karena onta zaman dahulu sebagai. Maka di sini juga kita bisa kiaskan ke semua kendaraan yang lain. Tidak boleh seseorang membiarkan atau tidak boleh seseorang meletakkan, memasang di kendaraannya jimat. Apapun bentuknya. Apakah bentuknya tasbih, apakah bentuknya ikatan seperti di sini, apakah bentuknya yang lain-lain. Itu tidak diperbolehkan. Karena ini perkara yang mencacati tauhid seseorang. Ya, kemudian hadis yang kedua. wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, ruqa ini jamak dari ruqyah. Ruqyah itu untuk tunggal, ya, untuk jamaknya ruqa. Sesungguhnya ruqyah, ruqyah, ruqyah ini jampi-jampi, mantra-mantra, dan tamaim dan jimat-jimat. Ya, tamaim jamak dari tamimah, artinya jimat. Wat tiwalah, dan tiwalah itu artinya pelet. Semua ini adalah syirkun, adalah kesyirikan. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Hadis sahih. Jadi Nabi mengatakan ruqyah, jimat, pelet itu semua adalah kesyirikan. Tapi kan saat, bukankah ruqyah itu boleh? Bukankah kemarin sudah kita bahas tentang ruqyah? Tentang minta ruqyah juga sudah kita bahas. Bukankah ada ruqyah syariah? Kok di sini dikatakan syirik? Ya, maka perlu dipahami. Ini namanya al-umum yukhassas. Suatu yang bentuknya umum dalam dalil, namun ada takhsisnya. Ada dalil lain yang mengkhususkannya. Dalam hadis ini secara umum Nabi melarang ruqyah. Namun dalam dalil yang lain Nabi membolehkan ruqyah dengan beberapa ketentuan. Yang itu nanti menjadi ruqyah syariah tersebut. Nanti ada ruqyah yang boleh, yaitu ruqyah syariah. Tidak semua ruqyah terlarang. Adapun ruqyah yang tidak memenuhi ketentuan, ruqyah yang tidak memenuhi ketentuan, maka dia termasuk keumuman hadis ini. Tidak diperbolehkan. Dan ruqyah itu jampi-jampi, yang nanti akan dijelaskan secara lebih lengkap oleh penulis. Ruqyah itu jampi-jampi. Kalau bahasa Inggrisnya itu spell. Ya. Bahasa Inggrisnya spell, mantra. Jadi semua yang bentuknya jampi-jampi dikomat-kamitkan oleh mulut, ya, dengan keyakinan ini bisa mendapatkan manfaat, mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat, maka itu ruqyah. Termasuk jampi-jampi yang diajarkan oleh para dukun, termasuk jampi-jampinya para tukang sihir, ya, seperti jampi-jampi yang di film-film apa, abrakadabra, ya, abrakadabra, simsalabim, apalagi alohomora. Nah, ini semua ruqyah, jampi-jampi, mantra, spell. Ini hukumnya nggak boleh, semuanya nggak boleh. Jadi harus hati-hati, ya, kalau bercanda, main-main itu jangan pakai simsalabim, jangan pakai abrakadabra.